إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله جميعا semenjak Allah Subhanahu wa taala mengusir iblis dari surga karena kesombongannya, karena pembangkangannya terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, semenjak itulah api permusuhan dikobarkan oleh iblis kepada Adam dan anak cucunya. Iblis bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menyesatkan siapa yang bisa ia sesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kenapa iblis melakukan seperti itu? Karena dia tidak ingin sendiri dalam api neraka. Dia ingin agar dia punya teman-teman yang banyak dalam api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sungguhnya setan mengajak golongannya agar mereka menjadi temannya dalam neraka. Sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, iblis atau setan adalah musuh bagi kita. Jangan pernah kita menjadikan setan sebagai teman kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian. Fattakhiduhu aduwa. Maka jadikanlah ia musuh bagi kalian. Sesungguhnya iblis dalam menggoda manusia melalui tahapan demi tahapan. Tidak pernah iblis atau setan dia menyerah dalam menggoda manusia. Di antara tahapan-tahapan yang dilalui oleh iblis yang pertama, sebisa mungkin manusia digoda agar mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka keluar dari Islam. Lagi-lagi tujuannya adalah agar mereka menjadi temannya dalam api neraka. Kalau manusia tidak bisa digoda untuk keluar dari Islam, untuk melakukan kemusyrikan dan kekufuran, iblis tidak menyerah. Iblis akan menggoda manusia agar mereka mau melakukan kebid'ahan. Kenapa kebid'ahan sebelum dosa-dosa yang lain? Karena kebid'ahan jarang dari pelakunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan kebid'ahan jarang sekali kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan ahli maksiat. Seorang yang berbuat maksiat hati kecilnya merasa bahwa dia melakukan kesalahan, sehingga besar kemungkinan dia akan tersadarkan. Adapun orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, susah untuk bertobat, karena dia menyangka apa yang dilakukan adalah kebenaran. Ketika memang digoda untuk melakukan kebid'ahan, ternyata seorang tetap kokoh di atas sunnah, tidak mau mengikuti bisikan setan. Di sini setan atau iblis tidaklah menyerah. Dia akan menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Jika digoda untuk melakukan dosa besar pun ternyata tidak mempan, lagi-lagi iblis tidak akan pernah menyerah. Dia akan menggoda manusia untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa kecil. Apakah sampai di sini setan dalam menggoda manusia? Tidak. Ketika seorang tidak mampu digoda untuk melakukan dosa-dosa kecil, maka iblis pun akan menyeret seorang hamba untuk melakukan atau menyibukkan dengan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang halal, sehingga seorang melupakan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dibuatnya seorang untuk melakukan sesuatu yang dibolehkan, namun berlebih-lebihan, akhirnya seorang keluar dari tuntunan agama. Kalau digoda yang seperti ini tidak mempan, iblis beralih ke tahap berikutnya. Akan dibuat seorang itu semangat untuk melakukan amal-amal salih yang fadilah dan keutamanya sedikit, sehingga ketika tersibukkan dengan amalan yang fadilahnya keutamanya sedikit, dia terlalaikan dari amalan yang keutamanya besar. Jika pada tahap ini juga ternyata seorang hamba tidak mempan, maka iblis akan menggunakan jurus pamungkas. Akan menggunakan jurus terakhirnya. Dia akan menggerakkan tentaranya, baik dari kalangan jin atau manusia, untuk menyakiti orang ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Namun demikian, janganlah seorang gentar dengan ancaman iblis. Janganlah seorang takut akan ancaman iblis. Karena Allah SWT mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya di budaya setan sungguh amat lemah. Allah SWT dan Rasulnya alaihi salatu wassalam telah memberikan jalan kepada kita. Ada hal-hal yang manakala kita lakukan, kita akan dilindungi pada Allah SWT dari kejahatan setan. Di antara yang pertama, ketika seorang keluar dari rumah, apakah dia akan bekerja? Apakah dia akan ta'lim? Apakah dia yang lain beraktivitas yang halal yang lainnya? Seorang mengatakan, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Orang yang membaca seperti ini ketika keluar rumah, maka dikatakan hudita wa kufita fatanaha anhu syaitan. Engkau telah ditunjuki, engkau telah dicukupi, dan setan akan menyingkir darinya. Kemudian juga diantaranya, perbanyak membaca surat Al-Baqarah. Rumah-rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, setan akan menyingkir darinya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Rumah yang kita tempati, yang di situ ada anak kita, ada istri kita, ada keluarga kita, mari kita lindungi dari godaan setan. Di antaranya dengan kita membacakan padanya surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yafirru minal baitil ladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Ketika satu rumah tidak dimasuki oleh setan, maka insyaAllah ta'ala rumah tersebut akan diberkahi oleh Allah SWT. Namun sebaliknya, ketika rumah tersebut dihuni oleh setan, maka bisa jadi keributan antara suami istri, keributan antara orang tua dengan anak tidak bisa dielakkan. Karena di antara yang paling disukai oleh iblis adalah ketika apabila seorang bisa berpisah dengan istrinya. Iblis mengirimkan bala tentaranya untuk menggoda manusia. Kemudian mereka masing-masing melaporkan hasil godaannya. Yang ini melaporkan telah menggoda si Fulan bin Allah. Yang ini juga demikian. Iblis mengatakan, kalian belum berbuat apa-apa. Sampai datang setan kemudian mengatakan, saya telah memisahkan Fulan dengan istrinya. Maka orang ini atau setan ini pun didekatkan oleh iblis. Seraya mengatakan, anta, anda hebat, kamu hebat. Jadi ketika iblis bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya atau seorang dengan suaminya, maka iblis akan sangat bahagia. Karena efek domino yang ditimbulkan dari perserian sangat banyak. Baik terkait dengan masalah duniawiyah ataupun ukhrawiyah. Terkait dengan masalah diniyah. Terkait dengan masalah keagamaan. Terkadang karena perserian, seorang akhirnya memutuskan tali silaturahmi. Seorang anak bisa jadi dididik oleh ibunya untuk benci kepada ayahnya. Atau sebaliknya, seorang anak akan dididik oleh ibunya untuk kemudian melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Atau sebaliknya. Jadi ini di antara efek domino yang terkait dengan masalah keagamaan. Belum lagi nanti terkait dengan masalah duniawiyah. Terkadang seorang tidak memberikan hak terhadap istri yang dicerai. Atau seorang dia tidak tahu bahwa seorang istri yang dicerai masih ada hak bagi suaminya untuk rujuk kepadanya. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara cara agar seorang muslim dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari godaan setan. Terkadang setan membisikkan di hati manusia perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang bisa merusak akidah seorang. Terkadang setan membisikkan di hati manusia, man khalaqallah, siapa yang mencipta Allah. Kalau sampai tingkatan seperti ini, maka ada tiga obatnya. Kalau sampai setan menggoda manusia, membisikkan di hati manusia, man khalaqallah, siapa yang mencipta Allah, atau hal-hal yang terkait dengan syubhat dalam masalah akidah. Misalnya seorang dibisikkan oleh setan, apa benar surga dan neraka ada? Apa benar kalau Allah akan membela hambanya? Jika muncul seperti ini, maka ada tiga obatnya. Yang pertama, hentikan. Hentikan bisikan seperti ini. Jangan kemudian diikuti. Jangan larut dalam pikiran yang seperti ini. Ini tips yang pertama. Yang kedua, dia berta'awud. Dia mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ketiga, dia mengatakan, amantu billahi wa rusulih. Aku beriman pada Allah dan para rasulnya. Jika muncul di hati seorang muslim syubhat, perkara-perkara yang bisa merusak akidah, karena bisikan setan, maka itu tipsnya. Seorang menghentikan pikiran tersebut. Yang kedua, seorang dia berta'awud kepada Allah dari godaan syaitan. Kemudian ketiga, seorang mengatakan, amantu billahi wa rusuli. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dibimbingkan bagi seorang muslim untuk menutup pintu dan jendela di malam hari. Karena pintu dan jendela yang ditutup oleh penghuni rumah tersebut dengan mengucapkan zikrullah, maka setan tidak akan bisa memasukinya. Demikian pula ketika seorang makan malam dan masuk ke rumahnya, hendaklah dia mengucapkan zikrullah. Karena jika seorang dia makan dalam keadaan dia tidak membaca basmalah, maka setan ikut makan bersamanya. Setan ikut makan bersamanya. Jangan sampai kita yang telah letih, kita yang telah capek, berusaha mencari rezeki, ternyata musuh kita ikut menggerogotinya. Musuh kita ikut yang merasakan hasil jerih payah kita. Setan akan ikut makan bersama kita manakala kita tidak mengucapkan basmalah. Demikian pula ketika kita masuk ke rumah di malam hari tanpa menyebut zikrullah, maka setan akan mendapatkan penginapan yang gratis. Lagi-lagi, jangan sampai musuh kita ikut merasakan hasil jerih payah kita. Ikuti bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam. Sesungguhnya Nabi alaihissalatu wassalam tidaklah meninggalkan kebaikan sekecil apapun kecuali beliau telah jelaskan. Dan tidak ada satu kejelekan yang akan menimpa umat ini sekecil apapun kecuali beliau telah peringatkan. Kemudian juga di antara hal yang menjadikan rumah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan rumah kita mendapat bagian dari ibadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "La taj'alu buyutakum qubura." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertempuran antara al-haq dengan al-batil akan terus berlanjut. Permusuhan iblis tidak akan pernah usai selagi nyawa masih dikandung badan. Jangan pernah seorang merasa aman. Disebutkan Al-Imam Ahmad rahimahullah, ketika beliau sakit keras, yang beliau pingsan padanya, tiba-tiba terdengar suara, "La ba'du, la ba'du." Belum, belum. Orang-orang yang ada sekitarnya pun heran. Kenapa Al-Imam Ahmad mengatakan seperti itu? Ketika Al-Imam Ahmad siuman, sembuh dari pingsannya, Imam Ahmad bertanya pada orang yang ada di sekitarnya, "Taukah tadi apa yang saya katakan?" Kata mereka, "Kami mendengar Anda mengatakan la ba'du, la ba'du." "Belum, belum, namun kami tidak paham." Kata Imam Ahmad, "Tadi setan atau iblis datang menjelma di hadapanku dengan menggigit jarinya, seraya mengatakan, 'Futtani ya Ahmad, futtani ya Ahmad.' Wahai Ahmad ibn Hanbal, kamu telah selamat dari godaanku." Maka saya pun mengatakan, "La ba'du, la ba'du." "Belum, belum." Artinya, selagi nyawa masih dikandung badan, saya tidak akan pernah selamat dari godaanmu. Inilah Imam Ahmad rahimahullah. Seorang alim rabbani, seorang yang kuat imannya, seorang yang kuat ibadahnya, namun beliau tidak pernah merasa dirinya terbebas dari godaan setan. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya pertempuran tentu ada endingnya. Ada kalanya pertempuran tadi seorang dalam bertempur dengan musuhnya dia menang, ada kalanya kalah. Namun ingat, manakala seorang mukmin senantiasa menatapi agama Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberi kemenangan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, "Wa inna jundana lahumul ghalibun." Sesungguhnya pasukan kami pasti akan menang. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara cara agar kita selamat dari godaan setan, yang dengannya semoga kita bisa memenangkan pertempuran yang abadi ini, di antara yang pertama adalah at-tafaqquh fi dinillah. Mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana itu bisikan malaikat dan mana itu bisikan iblis, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian juga banyak-banyaklah kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala